Bagaimana hukumnya jika seseorang berharap musibah agar ia tersadar dan muhasabah dan lebih dekat kepada Allah? Itu tujuannya, ya. Bagaimana jika seseorang berharap musibah agar dia tersadar dan muhasabah? Tujuannya supaya tersadar dan muhasabah. Nah, kalau seperti itu, minta saja kepada Allah supaya disadarkan. Gak usah minta musibahnya. Nah, ini sama. Ini keliru. Minta yang seperti itu, permintaan yang keliru. Ya, langsung saja minta ke tujuannya. Ya Allah, sadarkan saya. Ya. Dan beri hidayah saya. Begitu. Jangan ya Allah berikan kepadaku musibah supaya saya sadar. Ya. Bisa jadi na'udzubillah ada orang diberi musibah tambah enggak karuan. Jadi berdoa yang nikmat bagi dia, ya, cari sesuatu yang nikmat bagi dia di dunia dan di akhirat.